Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, lu murid. Iya, karan santri. Mikir ya. Krek-krek wong santri. Trimo mawon, anggap mawon nek wong iku halus, nek mik kok ramuni mik gudiken. Santri iki kadang gudiken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai kang kula hormati, Bapak Wakil Bupati kang kita hormati Brandim, Kapolres, Sedoyo, Forkompimda Kabupaten Karanganyar. Oh, Yai Husaini Ketua NU, sesepuh Banser, Mbah Beguk. Mbah Beguk Purnomo Sidi, mantan Bupati Wonogiri, resmi menjadi sesepuh dan penasihat Banser. Para hadirin wal hadirat kang mulya santri kabeh. Dados santri niku mboten barang anyar. Aja dikira nek santri niku anyar teko gara-gara diperingeti hari santri. Santri niku wong Islam lawas. Jadi santri niku wong Islam lawas. Wong sing sinau agamane Gusti Allah, sinau kitabe Allah. Sing manggon teng Indonesia niku jenengane santri. Lah sing ngulang jenenge kiai. Kiai niku ya sing mulang santri. Lah niku awal biyen wekdal Islam lebet teng Indonesia. Islam lebet teng Indonesia niki. Indonesia niku wis pinter. Terutama teng Jawa niku wong wis pinter. Ampun dikira Islam teko niku petuk wong bodho-bodho mboten, petuk wong pinter-pinter. Petuk wong hebat-hebat. Wis duwe agama, wis duwe negara, sudah punya peradaban maju. Wis maju. Wong Indonesia niku wis maju. Punya kekuatan militer yang sanggup menaklukkan Mongolia, padahal Mongolia niku penakluk Eropa, penakluk Cina, penakluk Arab dipimpin kali Genghis Khan. Lho, tahun semonten Islam dereng dugi. Niku wong gone dhewe niki pun sanggup menaklukkan wong Mongolia. Mesir duwe bangunan gede-gede. Wong Nusantara ya wis duwe bangunan gede, ana candi Borobudur, ana candi Prambanan, candi Sukuh, pun gede-gede. Liane duwe negara cilik-cilik. Wong Indonesia wis duwe negara gedhe, penguasa 2/3 dunia jenengane negara Majapahit. Dadi kita niki mboten bangsa cilik. Di negara-negara yang lain punya hukum politik tur hukum masyarakat. Indonesia wis duwe universitas terbesar di dunia. Namine Universitas Nalanda. Duwe kitab politik paling sae zaman semonten judulipun Negara Kertagama karya Empu Prapanca, gadah hukum sosial sing damel naminipun Empu Tantular, kitabipun naminipun Sutasoma. Jadi jangan punya anggapan bahwa peradaban kita itu peradaban buruk, kaya cah anyar-anyar saiki apa wae elek. Kok nganyar saiki kowe elek mulo pengene pisah. Biyen rumangsa wis apik kabeh mulo dadi siji. Pemuda-pemuda merasa bangsanya sudah layak untuk menjadi bangsa maju, maka apapun yang ada disatukan. Bahkan tanggal 28 Oktober wis wani gawe sumpah pemuda untuk mempersatukan bangsa. Saiki kuwalik. Cah nom-nom malah mecah bangsa pakai khilafah. Cah nomlom malah mecah bangsa ngangge bid'ah. Semangat mempersatukan bangsa dirubah oleh nilai-nilai perpecahan. Iki wali aneh. Zaman semonten bahkan para ulama dugi niku mawon bersatu karena bangsa ini sudah baik. Kaya kula ngeten iki nek awal teko niku namine Syaikhun Ustadzun. Asy-Syaikh Al-Fadhil Ustawa lah. Tapi di sini ada orang-orang hebat, ada identitas hebat. Sing standare padha karo ulama Syaikhun Ustadzun biyen niku. Ya wis akhire para ulama terima identitas Nusantara jenenge kiai. Terima ya wis. Sing maune Syaikhun Ustadzun menerima identitas lokal jenenge kiai. Lah identitas kiai niku gak menungso tok nek ning Indonesia. Ono identitas kiai iki jeneng kebu Kiai Slamet. Tombak Kiai Pleret. Keris Kiai Sengkelat. Kiai Semar gabung tadi siji karo Kiai Haji. Itu menandakan bahwa para ulama ini adalah orang-orang yang bisa berkompromi dengan bangsa di mana dia berada. Mula kiai niku senes bahasa Arab. Kiai niku basa Jawa. Mula aja pisan-pisan kiai ngumpul digawe jamak dadi kuyaha ora pas. Nah, kiai niku duwe tilmidzun muridun. Tapi karena identitas tilmidzun muridun sing teng mriki naminipun santri. Para ulama ora bedake ya wis kita masuk ke identitas bangsa Indonesia, milo murite ulama murite kiai dadi santri dan santri adalah identitas awal orang Islam yang ada di Nusantara. Mula santri niku sarungan. Sarungan. Sampean ngono ae. Katokan lho katokku ngono. Sampean gak percaya aku katokan lho. Jare sapa santri gak katokan ngawur ae sampean. Sampean wong ngaji mbayangno katok. Dadi ya. Santri niku awal identitasnya sarungan. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niku duwe klambi syar'i, jenenge jubah. Jubah itu tutup aurat paling sae cara Kanjeng Nabi. Mula terus diarani klambi syar'i karo wong kene. Cuman klambi syar'i dienggo wong Karanganyar, wong Jawa ora iso. Ora iso tandur, ora iso derep. Mula para ulama, para santri klambi syar'i iku diketok. Lah ketokane klambi syar'i dijenengane sar'un. Nah, wong lilat Jawa ora nduwe huruf ain duwene nga, monggo botho nga mulo sarun dadi sarung, saruan dadi saru, sarungan. Lho iki wong ora ngerti nek iki klambi syar'i jare dhewe. Lah iki lho. Dadi ketika datang ke sini ngerti ini bangsa besar dan sudah maju, ora terus gawe beda ngono ora. Wong iso padha ngapa gawe beda. Wis iso padha. Saka kono diulangi wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Aja dangdangi panganane wong miskin. Wong Jawa iki wis duwe ora bakal ngedangdangi panganane wong miskin sebab wong Nuswantara wis duwe slogan mangan ora mangan kumpul. Mangan ora mangan pokoke ngumpul. Wong ora mangan wae ngumpul, mosok wong ngumpul ora dikeki mangan lho mulo angger ana wong Jawa ngumpul mesti mangan ana cah lahir mangan ana cah mati mangan ana cah haji mangan cah kawin mangan cah sunat mangan cah syukuran mangan bahkan tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ra iso mangan gak no panganan kuwi wong Jawa. Sebab wong Jawa niku panganane akeh, ora ana wong Jawa medit panganan. Tiang Arab panganane mek telu kurma, daging roti. Wong Eropa nameng daging susu atos jenenge keju, susu bosok jenenge yogurt. Nek pengen luwih enak dikeki bawang niku mawon king India namine bawang Bombay. Panganane wong Cina nameng tepung diodot dawa jenengane mie. Mula lek mangan disumpit sebab nek dicawuk cepet entek. Afrika panganane angel sebab nandur telo kalah dhisik kalih celeng. Nandur jagung kalah dhisik kalih munyuk. Nandur pari kalah dhisik kalih manuk. Mula wong Afrika panganane uber-uber, mbok uber-uber celeng, mbok uber-uber kitang. Lah wong kene panganane sakane ana. Mula panganane wong Jawa ora bakalan entek, ana jagung, ana beras, ana telo, ana kaspo, ana uwi, ana suwek nang gembili, eneng kirut, eneng ganyong. Lah sakane ngono nang kodhok. Nah itu maka di sini enak. Loh, lebangsa yang seperti ini ketemu wis dadi. Saking mereka diulangi lakum dinukum waliyadina agamamu agamamu agamaku agamaku. Teng mriki niku wis rampung Islam dugi wong Jawa wis rukun antar agama. Sebab perang terbesar antar agama pertama kali terjadi teng tanah Jawa antara bangsa Sanjaya kali bangsa Syailendra. Wangsa Sanjaya niku Hindu, wangsa Syailendra niku Buddha. Raja Buddha jenengane Garung anti kali tiyang Hindu. Mula angkrono wong Hindu dipateni, wong Hindu dipateni sampai wong Hindu meh entek. Akhirnya raja Hindu jenengane Panukuh takut menjadi raja, pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing raja Garung tambah ekstrim, angkrono wong pateni, angkrono Hindu pateni. Gelarnya berakhir dengan nama Smaratungga. Akhirnya Smaratungga menang perang Hindu entek mehan. Tapi begitu menang perang pengin gawe candi, ndak ada arsitek, maka cari arsitek petuk wong Hindu. Akhirnya orang Hindu bangun arsitek candi Buddha. Akhirnya ono candi Buddha ning modele Hindu, namine Sambara Budu Budura. Arsitek ini kuwi jenengane Panukuh utawa Gunadarma. Di tengah perjalanan anak anak Smaratungga, namini pun Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Anak rojo Hindu, si rojo Buddha, sing anti Hindu mencintai orang Hindu. Satu-satunya akhirnya rojo Garung utawa Smaratungga memaksakan diri, ya wis wong anak seneng dinikah no. Semenjak itu rukun antara Hindu Buddha. Mulo sampean sing wingi ribut 01 dan 02 hentikan, jangan sampai anakmu jatuh cinta. Yo. Leren wis ribut aja nemen-nemen nek wong Jawa. Aja ngasih terus ribut ngasih. Nek dadi godhong aku mau nyuwek, dadi banyu aku mau nyiduk. Aja wong Jawa niku ngundang anak putune jatuh cinta. Mulo nek tanggane kliru aja dilaporno polisi, engko ndak mlebu hukuman ora iso rukun. Sing dadi polisi nek ana ribut ya dikongkon rukun. Wis ngono mawon niku ala Indonesia. Sing rukun nek kecekel duwe 15.000 yo ngenyang, wis biasa Indonesia. Za Indonesia. Lu wis rukun. Akhirnya kemudian Hindu Buddha rukun saling jaga. Sing Hindu duwe, sing Buddha duwe prambanan, sing Hindu duwe candi, sing Buddha duwe Borobudur, sing Hindu duwe prambanan, termasuk Hindu duwe candi cetha. Akhire rukun. Balaputra Dewa mulih Palembang memperbesar Sriwijaya, enggak ribut agama Sriwijaya menjadi besar. Sindok pindah ke timur tidak ribut agama, maka Doho Kadiri jadi besar. Berubah jadi Singosari, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Artinya bangsa kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa yang pernah menaklukkan 2/3 dunia. Semenjak itu rukun, akhirnya dibikin kerukunan bersama zaman Majapahit, namini pun Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, sing Hindu njogo Buddha, sing Buddha njogo Hindu, dan warisan saling menjaga diwarisi oleh Banser Indonesia Nahdlatul Ulama. Mula sampean aja gumun nek ana Banser njogo gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Yo gini lho. Rukun wong Indonesia niku. Kiai lho rukun Kang karo kebo coba. Men kok cerewet lapo. Mangkane ulama-ulama rukun, karena ulama zaman dulu sudah ngerti Indonesia berbeda harus rukun. Disebut kiai trimo, rukun karo kebo kiai slamet, rukun karo tombak kiai pleret, rukun karo Kiai Semar, rukun karo kiai-kiai liyane, karo Kiai Guntur Madu, rukun. Santri rukun karo santri Hindu, santri Buddha. Nang masjid, nang gereja, nang pura, rukun dengan bahasa satu, sembahyang. Musola rukun dengan bahasa langgar, bahkan sampai dino iki bangsa yang paling rukun berbeda-beda niku bangsane dhewe. Contoh, hanya orang Indonesia sing jenengane Mio rukun diarani Honda, iku meng Indonesia. Dia enggak pernah ribut, aku iki Mio Yamaha, Kang. Aku dudu Honda, ora urus pokoke Hondamu apa, Mio. Hondamu apa, Kang? RE King. Hanya di Indonesia air mineral bersatu dalam nama Aqua. Aquamu apa, Ades? Aquamu ming apa? Nganu mineral. Hanya di Indonesia seluruh pompa air bersatu dalam nama Sanyo. Kuabe katok jin bersatu dalam nama Levis. Dan seluruh pembalut wanita bersatu dalam nama Softek. Lho itu hanya ada di Indonesia. Lho mulo nek wong Indonesia kok ekrek-ekrek pengin berpisah, iki mesti utek-uteke bukan utek Indonesia. Bersatu, tidak ada masalah, dirukunkan bareng, ayo urip bareng bersama. Islam, Hindu, Buddha, rukun bareng di Indonesia, lakum dinukum waliyadin. Mula ora usum ana dina wong Indonesia kok masuk gereja kafir, iki ora wong Indonesia, iki uteke mesti entah kesusupan virus dari mana. Lho nek wong Indonesia mbok kafir nang mbu gejo, lah nasibe tukang servis asing kok piye? Nasibe cleaning servis engko piye? Nggak bisa. Wong Indonesia kok. Terus kabeh wong kok kafirno, nasibe wong Indonesia piye? Yahudi harus mati semua, hancurkan nasibe wong lunga haji piye? Wong lunga haji ku numpak pesawat, lah sing iso nggae pesawat iku wong Yahudi apa kowe arep lunga haji nglangi? Habiskan Cina, kita anti Cina, nek Cina mbok anti Cina. Nasibe tukang terbang iki piye? Terbang niku saking kayu, kulite saking wedhus, tapi kulit dan kayu bersatu karena ana paku pines gawean Cina. Nek ora ana paku pines apa dilem nganggo idu ya ora iso. Jangan begitu umat Rasulullah. Wis ora wayahe umat Kanjeng Nabi kok ngono iku. Umat Rasulullah hidup di era modern. Hidup di era perkembangan baru yang semuanya menggunakan mekanisme baru. Santri neng dindi tuku nganggo duit. Ora ana santri saiki tuku nganggo jagung, ora ana. Apa yo arep tuku motor nganggo gabah ngono ora ana. Tetep nganggo duit. Duit niku metune keng bang. Mula bang aja diharamno. Nek bang sampeyan haramno nganggo duit yo ha haram. Mirong ngene iki. Lunga haji nganggo bank. Nek ora nganggo bank apa pilot gelem kok titipi duit 40 juta. Emo. Nyitak Quran nganggo bank, sadurunge dituku negara percetakan Quran utang bank. Ojo gampang sembrono, musyrik kafir, musyrik kafir. Kita ini orang Indonesia ndak mudah mula anggrono wong kok kafir kafir kafir kafir. Iki mesti tidak mengenal jati diri Islam dan bangsa Indo. Indonesia orang kenal wong Jawa angger ngumpul mesti mangan, mulo begitu ono sing mati padha ngumpul sampai pitung dino yo kudu dikei mangan wis biasa iki wong Jawa. Aja kok njuk ora ono tuntunane. Lah nek ora ono tuntunane gawien tuntunan yo kan ngono to Kang. Kang lho iki lho umat Indo Indonesia, bangsa kita sudah maju, omong saomong wong Jawa wis maju. Makanya kalau berbicara Al-Qur'an pakailah bahasa kita, imbang. Wong Jawa, wong Arab nek didu bahasane urung mesti apik bahasa Arab. Wis uga apik basa Jawa, delok diitung. imbang-imbang mawon, ana sing apik kono, ana sing apik kene, ana sing apik kene, ana sing apik kono. Biasa. Wong Arab niku nek muni ana wong turu naum. Wong Inggris sleep. Nah nek wong Jawa didelok sik sing turu sapa? Nek Pak Wakil Bupati yo nendra. Nggih ta? Sing dhuwur-dhuwur iki kelas nendra iki kabeh. Terus ning ndeng kene iki yo nendra iki sikan iki, sare. Nah ya terus ning sepuh-sepuh tilem kekasih kita bubuk. Bubuk yang lho kan ngono. Lah nek sing biasa iku turu. Ngisore turu isih akeh. Kuwi sing kathah niku niku sing wong Jawa tok sing iso ngisore turu niku sing enten kathah kula ora pate apal. Nggih. Enten kathah pokoke wong ngono kuwi enten sing micet barang niku kula ora pate apal. Lho, wong kono nahum wong Inggris sleep. Ya. Wong Arab niku maut, wong Inggris dead. Wong Jawa yo apik sing kira-kira sing apik-apik kapundhut. Marak sowang dhateng ngarsanipun Allah, sampun tilar donya, meninggal mati. Sudah iki wis umum mati iki, bahasa stasioner. Ngisore yo isih akeh niku. Kula ora pate apal niku. Ngisore ana yo ana sing bungkok, ana sing diare ana niku ora melu-melu pun. Ndoh. Artinya kita sudah memiliki kosakata yang dari dulu sudah canggih mengajarkan manusia punya akhlak. Innama bu'itu li utammi makarimal akhlak. Kene dari sisi bahasa sudah mengajarkan akhlak. Lah, dan wong Jawa wis detail, wong Arab iku rus, wong Inggris rice, wong Jawa niku wis detail. Delok barange sik. Nek cilik ning sawah wine. Nek gedhe pari. Nek panen gabah, wite damen. Nek digiling beras, sisane dedak. Nek gilingane cuwil-cuwil, menir. Nek didang sego, gondol cecek siji, upo. Buntel godhong, lontong. Buntel janur, kupat. Lonjong titik, lepet. Diublek-ublek, bubur. Kita silite gosong, intip. Ora kepangan garing, aking utawa ka. Karak lu Jawa detail. Bahasa Arab sakoto tiba. Wong Jawa ya delok tibane, mengarep nyungsep, nyosop, jlungup, kecemplung, mengburi ngeblak, ngiwa nglempang, nisor gebok ti tiba lu ngene iki lu wis duwe kabeh. Makanya bangsa kita punya standar yang hampir sama, bahkan melebihi. Iso. Wong Eropa iki duwe kisah cinta jenengane Romeo Juliet. Wong Arab Kais dan Laila, wong Cina sampe ing Tai. Kita punya ande-ande lu rumut dari sapa ora duwe. Kono duwe Samson, kene duwe Bantung Pondo. Koso. Kono duwe ibu tiri yang kejam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong ti. Iki mono apa bedane? Lu jangan sekali-sekali kita merasa rendah diri, kita punya bangsa yang dari dulu kuat. Nuh. Alat musik ki ponco-konco niki king Arab. Niki terbang senenge. Terbuat dari kayu dan kulit. Tiang Eropa nek konser rock niku alat musik ki gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu dan kulit mudah produksinya. Kayu dan tali gampang gawe nih, tapi alat Nusantara punya musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Beraiso, Jerman punya alat, punya logam yang kuat, sanggup dilebur di suhu 7000 derajat. Tapi wong Jawa duwe pusaka namanya keris, logam bintang yang tengah itu saking logam bintang meleleh di suhu 15000 derajat. Wong Jerman sampai saiki mumet 15000 derajat biyen iku gawe geni apa yang mampu melebur. Takok aku ya ora ngerti. Kira-kira wong Jawa iku duwe jin terus jine dikongkon lunga nang neraka dicelup dumeneng ngono. Iki kira-kira niki ngarang aja digawe pedoman ya. Saking aku ya judek ingin apa. Lho orang Eropa gumun logam itu dibuat dari apa? Dipanaskan pakai apa? Cuman kita sudah tidak mengerti dan bahkan ada yang lebih buruk, setiap hari mengharamkan keris, memusyrikkan keris, akhirnya kita kehilangan ilmu logam, kita kehilangan ilmu metalurgi. Jadi meneng-meneng sing ajaran ngaram ke keris apa itu, ajaran akan menghancurkan bangsa karena kita kehilangan ilmu logam, dan masa depan bangsa adalah masa depan bagaimana membangun industri logam. Gak main-main lu yo, ajaran-ajaran ini kadang nek ra ngerti iki kudu ajaran ya. Hati-hati, kita punya bangsa yang sudah maju melampaui bangsa yang lain. Lho niku lho, mila para ulama, para santri tidak alergi, tapi membangun cita rasa bagaimana menjadi sebuah kebersamaan. Wis duwe negara, artinya para ulama tidak perlu lagi membangun negara, wis duwe Majapahit. Hanya piye carane negara-negara di Nusantara ini bisa berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Mula para ulama, para wali-waline Allah sing teko kawitan membangun cita rasa santri dalam membangun cita rasa bangsa dan negara. Maune kerajaan, rajanya mutlak, hamba tidak punya kuasa apa-apa. Agar Islam iso mlaku, dibangun sebuah sistem kecil dalam setiap kampung, sistem hidup bersama saling bertanggung jawab. Sistem niku jenenge musyarakah, urip bareng saling mengerti bertanggung jawab, yang akhirnya dikenal menjadi bahasa negara namanya masyarakat. Musyarakah atau masyarakat adalah idiom yang dibikin oleh santri Nusantara. Nah, jadi jangan dikira santri tidak membangun negeri, santrilah yang membangun negeri ini. Mulo Indonesia damai karena sing bangun santri. Coba nek sing bangun liyane. Ya deloken. Nek sing bangun liyane, wah wis bangunan gedhe wis diteteli kok. Menungso wis rukun gelem ngumpul bid'ah. Bubar maneh. Menungso pengen mangan bareng, ngenteni aja mangan dhewe-dhewe, sego ditumpuk bareng-bareng dadi tumpeng supaya rukun, bid'ah. Lah ya akhire cebol meneh, rusuh meneh. Ya, wong donga bareng-bareng sing bodho karek modal amin-amin. Engko nek wis kepegelen, amin. Bid'ah. Lah ya bubar maneh. Lho piye? Iku khutbah wis gawe akhlak cekelan mimbar ngangge tongkat, akhire wong khutbah iku tenang anteng arep alok ulok wong ya ora enak wong cekelan tongkat iku pindah ndak ada tuh. Akhire khutbah jadi sarana menghujat orang ngene-ngene wong ora cekelan apa. Akhire negara rusuh, mimbar-mimbar masjid dipakai untuk sarana olok-olok orang-orang dan mengolok-olok bangsa dan negara. Loh ayo santri ngulangi, yo nek nyeluk Nabi aja Muhammad Kang, celuk Sayyidina. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum pak bojo, nyeluk Nabi ku kaya nyeluk kancamu. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Iku bid'ah, ora oleh. Nyeluk Nabi Muhammad langsung Muhammad, soalnya kul inna ma'ana basyarum mislukum. Begitu kelas Nabi we diceluk Muhammad. Akhirnya orang-orang itu tidak punya akhlak bahkan terhadap Nabi Wiranti akhlak apa menaik Presiden Jokowi itu. Nah ini jadinya ngonowi, ini proses prakondisi bagaimana meruntuhkan sebuah bangsa dan negara. Maka kalau mereka mengatakan kami cinta Indonesia, bohong. Wis krungu sampean nek cinta Indonesia rukun musyarakah, hidup bersama saling membangun bangsa. Lah nek wis raja hamba, para santri mbiyen iki ra iso mlaku, wong raja iku kekuatane mutlak, hamba rante hak apa-apa. Maka harus dibangun sistem hidup bersama, saling bertanggung jawab. Lah sing duwe konsep hidup bersama saling bertanggung jawab niku sapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak ada konsep besar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka akhirnya bangsa Indonesia memilih masyarakat yang saling bertanggung jawab, dimelokno kali bahasane Kanjeng Nabi, bahasane pun ra'iyah, orang yang saling bertanggung jawab, akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa dan konsep dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ro'iyah atau rakyat bukan bahasane PKI, tapi rakyat adalah bahasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Yo. Mula nek wis ro'iyah aja dikafirno, sebab kafir itu menyerang, hidup bersama namanya zimmi, tapi nek wis urip bareng saling bertanggung jawab jenenge ro'iyah atau ora. Rakyat, tapi begitu ulama santri sudah bisa mengalihkan sebutan ro'iyah, sebutan lawas ora dilangi iki santri sing maune celukane kawula tetep oleh muni kula, sing maune hamba tetep oleh muni ambu, sing maune hamba sahaya tetep oleh muni saya, sing maune pukulun oleh muni ulun, sing Sunda maune abdi tetep oleh muni abdi. Lho iki lho ulama, walaupun sudah bikin sesuatu yang baru, sing lama ora diilang ilangi. Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lho ngene iki lho santri nek pengin roh. Lah nek wis ro'iyah iki ngumpul, rembuk nasibmu, bicarakan nasibmu baik-baik, dirembuk sing apik, maka kemudian keluarlah bahasa Al-Qur'an wasyawirhum fil amri. Mula rembukane ro'iyah utawa rakyat jenenge musya waro. Iki Qur'an tul, dan ini yang kasih nama santri. Lah nek wis musyawarah aja menang-menangan dhewe. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang bermusyawarah namanya majelis. Maka lahirlah lembaga tertinggi negara namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ini adalah bahasa santri. Artinya apa? Santri mutlak yang membangun negeri. Wis mangke mawon nggih, kula tak ngaji sik. Lah, santri. Jadi santri itu selalu berpikir bagaimana membangun bangsa dan negara. Ojo salah. Lah makanya ketika ngangkat pemimpin, standarnya harus sesuai dengan aturan Allah, wasi'a kursiyyuhus samawat, maka kedudukan seorang pemimpin disebut kursi. Lah zaman semono sing bangun niku para kekasih Allah, artinya para wali-wali ne Allah yang disebut wali songo sing bangun bangsa. Makanya dari Sabang sampai Merauke yang ditata oleh para wali, daerahnya disebut wilayah, artinya al-wali meninggalkan wilayah. Lagi kurang apa? Ini bahasanya santri. Jadi yang membangun Indonesia menjadi rukun dalam perbedaan, ini adalah hasil kerjaan santri. Mulane ono pertanyaan, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Dan kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena Indonesia duwe santri. Lah saiki sampean delok ya. Sampean delok. Begitu santri sedang berbicara menata bangsanya, santri dilok-lokno, dikafirno, dimusyrikno. Mulut jangan heran seandainya orang-orang ini datang sebelum santri, maka bangsa ini tidak akan berwujud apa-apa, karena orang-orang ini paling anti dengan persatuan, paling anti dengan perbedaan. Deloken niku wong-wongane ya. Beda titik kafir. Beda titik musyrik. Nek wong iku urip zaman sebelum kemerdekaan, bangsa iki ora dadi negara, pasti tercerai-berai dadi Suriah, dadi Afghanistan. Mula bejo sampean yang masuk ke Indonesia adalah ulama-ulama yang kemudian bermetamorfosa menjadi santri Indonesia. Bersatu ngerti. Santri NU duwe gendera, gendera yang sangat dilindungi, namanya gendera Nahdlatul Ulama. Duwe kabeh pagar Nusa, duwe gendera pagar Nusa, Banser duwe gendera Banser, SH Trate duwe gendera SH Trate. Semua punya Coca-Cola yang duwe gendera Coca-Cola. Semua gendera sepak bola yang kabeh duwe. Tapi untuk mempersatukan Sabang sampai Merauke, santri memilih merah putih. Karena merah putih mampu mempersatukan Sabang sampai Merauke. Makanya Londo yang menggunakan politik the fight at impera, bagaimana memecah bangsa, paling anti karo gendera merah putih. Makanya ini ono wong ibarno merah putih dibedil karo Londo. Akhirnya kali poro santri poro kiai kibarkan di atas rumah. Di atas rumah Belanda isek curiga tiangnya kei tebu, isek curiga tiang satunya dikasih padi, isek curiga dikei klopo, isek curiga dikei gedang, isek curiga sesok gawa tumpeng karo ingkung. Oh ternyata wong ngarep mangan to. Begitu tumpeng entek, ingkung entek, padi mengering, kelapa mengering, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini lho perlawanan santri Indonesia. Itu makanya begitu karo Londo bendera iki tambahi biru, sapa sing ngamuk dhisik dhewe, santri dengan sarungnya naik ke atas tiang bendera di Hotel Yamato, disobek gendera biru nih, tetap yang berkibar adalah merah merah putih. Tapi akhirnya Londo ngamuk bersama sekutu ditumpangi menghancurkan santri yang ada di Surabaya. Karena sing nyuek santri, maka dikira urusannya meng urusan santri. Ternyata terjadi kekacauan yang besar di situ. Akan tetapi begitu bangsa dan negara, santri akhirnya bertanggung jawab. Aku sing mulai, kudu aku sing mengakhiri. Kalau aku yang mulai, harus aku yang mengakhiri. Maka kemudian Pak Bupati Sugeng Rawuh, nih Pak Bupati Karanganyar terpilih sudah dua kali. Sampun nggih. Oh sudah dua kali lho nek ora wong ngampuh ra iso. Tapi tak delok wae pas nyupuk kupluke iki ternyata mikirke wong Karanganyar iki ruwet tenan. Sampai rambutnya wis ndak ada yang di atas. Bupati, nggih Sugeng Rawuh. Lah itu lah. Santri bertanggung jawab, begitu disobek Londo ngamuk. Semua mundur, santri mengambil garda depan melawan Belanda. Akhirnya mau tidak mau karena Belanda semakin keras, sekutu juga mengancam dengan sangat keras, akhirnya semua daerah sudah lumpuh, tinggal terakhir di Surabaya, santri mengambil sikap. Apa sikapnya? Mempertahankan Indonesia menjadi sebuah negara, hukumnya fardu ain. Keputusan itu dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945, yang akhirnya fatwa itulah yang menyebabkan meledak pertempuran besar 10 November di Surabaya, yang akhirnya menjadi hari pahlawan. Tanpa resolusi jihad 22 Oktober, maka tidak ada 10 November. Maka 22 Oktober sebagai penopang utama 10 November, yang 10 menjadi hari pahlawan, yang 22 menjadi hari santri Indonesia. Hari santri Indonesia. Dan tetap merah merah putih, tidak lagi bendera yang lain. Makanya karena tetap merah putih, maka sampai hari ini anak milenial kadang tidak paham. Karena merah putih bagi anak milenial hanya berharga 50.000, tapi bagi santri merah putih adalah pemersatu Nusantara yang dulu minta darah dan nyawa. Ribuan bahkan ratusan ribu nyawa melayang karena mempertahankan merah putih. Merah putih sekarang tidak lagi minta darah dan nyawa. Merah putih hanya minta kita mengangkat tangan sebagai tanda bakti hormat pada Ibu Pertiwi. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang mengatakan bahkan mengangkat tangan adalah bid'ah atau musyrik, saya yakin orang-orang ini nenek moyangnya tidak ikut perang kemerdekaan. Karena aneh. Hormat gendera musyrik, ngambung gendera musyrik, lah ngambung bojomu apa ora musyrik tul. Kenapa? Cinta lah aku ya cinta karo Indonesia, aku cinta pada merah putih. Makanya begitu semangat kemerdekaan bangkit, Indonesia minta kebangkitan sebuah bangsa, maka Sultan Hamengkubuwono yang sudah raja, Raja Solo Mangkunegoro yang sudah raja, tanpa harus mengapa apa-apa juga sudah raja. Tapi begitu Indonesia memanggil, tanah-tanahnya diberikan kepada bangsa dan dan negara dari Wonogiri sampai Bagelen diberikan kepada Indonesia. Inilah pejuang-pejuang bangsa yang sesungguhnya. Seandainya orang-orang ini masih hidup, maka mereka akan marah melihat kelakuan anak bangsa Indonesia yang tidak lagi menghargai jasa para pendirinya. Ribuan hektar bahkan jutaan hektar diberikan. Makanya sekarang menjadi aneh ketika negara membutuhkan jalan 1 meter, ributnya sampai ke Mahkamah Agung. Seandainya orang-orang ini hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan pernah menemukan kemerdekaannya. Dahile bangsa. Lho, makanya santri aja mbok takoni kalau sudah urusan bangsa dan negara. Ono urusan. Tapi hati-hati, hari-hari ini ada orang-orang yang memang menawarkan seolah bangsa ini tidak bisa lagi mandiri. Bangsa ini sudah menemukan caranya. Bahwa bangsa ini sedang kekurangan di sana-sini, kekurangan di sana-sini. Bukannya orang hidup juga punya kekurangan. Ada yang kaya luar biasa, tapi sakit-sakitan. Ada yang anaknya banyak, sehat. Ada yang anaknya sedikit, sehat. Ada yang kaya, gak punya anak. Nah, ini kan hidup itu biasa begitu. Ada yang punya istri cantik, tapi cerewetnya luar biasa. Ada yang jelek, nurutnya luar biasa. Loh itu. Dan kita juga gak ngerti. Pak Bupati gagal ini, kita gak ngerti. Jangan-jangan Bu Bupati juga cerewetnya. Loh, ini kita gak ngerti. Kita nggak tahu, tapi dilihat dari ketawanya Pak Bupati kita itu bener loh. Enggak loh, kalau manusia dicereweti semakin loh. Ini sampean dicereweti bojo, wong sampean niku wong biasa, bojone ya biasa. Lah tapi nek Pak Bupati ku singa, bojone ya singa, padha mawon. Ngono wis, bojoku yo ngono padha mawon. Aku lu sama aja. Lah ini lah kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup kurang ini langsung ini, kurang ini ini. Kita akhir-akhir ini diajarkan untuk menjelekkan bangsa ini seolah-olah bangsa ini gak duwe keapian balas. Tumpeng salah, merah putih salah, duwe presiden kota-kota salah. Ribute itu PKI itu apa? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji bongko sampean yo. Yo. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sisuk 5 tahun ngarep, ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Ah, ini pelajaran, Dul. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua waste. Pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa supaya tahun ngarep tidak ribut karena pilpres kali ini bahkan yang membuat kalian menjadi pangkal keributan bersatu untuk membangun Indonesia maju. Sinau dul mangkane dadi wong aja korban hoa. Engko dadi uwe-uwe sampean. Ya biasa mawon. Iya kayak Pak Bupati ini biasa mawon. Rukun dengan yang kemarin lawan politiknya rukun biasa mawon, enggak ada ribut. Bahkan wis cipika-cipiki pendukungnya iso. Ora. Anjen suporter iki pancen penggaweane ngono. Pemain wis ngopi bareng suporter iso. Ngono. Emang suporter iku ora lain untuk pinter-pinter kok ndak rame. Nah inilah, jadi santri itu sesungguhnya. Makanya jangan salah, siapapun yang akan mengganggu bangsa ini, santri turun dulu, duluan di sini menjaga bangsa. Oh cokok terus, wuiku. Oh bangsa itu kan pekerjaan polisi, itu pekerjaan TNI. TNI bekerja, polisi bekerja, tapi santri juga bekerja membangun negeri. Dan begitu melihat ada suatu santri turun, karena kita ini bangsa tersendiri, bangsa besar punya mekanismenya sendiri. Mula coba bangsa ini sakit, negeri ini sakit, akhirnya nggawa obat kedaluwarsa. Coba bangsa sakit karena demokrasi maka harus diselamatkan dengan khilafah. Iya karepmu apa khilafah nanti? Ini Hizbut Tahrir yang akan menyelesaikan. Hizbut Tahrir itu obat kedaluwarsa. Kenapa? Karena Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina untuk menjadi jalan keluar bangsa Filistina untuk kemerdekaan Filistina. Hizbut Tahrir gagal memerdekakan Filistin. Lho kok baru gagal kamu bawa ke Indonesia? Oh jodol. Tiba-tiba khilafah Tahririyah begitu rapayu dinisbatkan kepada khilafah ala minhajin nubu. Nubetotol. Khilafah minhajin nubu iku sesok nek meh kiamat. Iku ono ne sesok nek wis per kiamat. Tapi karena kita mau menyatukan khilafah Tahririyah dengan khilafah nubuwah sing tandane dino kiamat, maka hari ini banyak sekali orang yang harus bercerita kiamat itu sudah dekat. Ya mati sih adoh, apa meneh ono santri sih suwe. Santri itu akan menjaga kiamat rodok dawa. Kenapa kiamat gak akan terjadi selagi masih ada orang menyebut asma Allah? Nah santri iki nek menyebut asma Allah banter. La ilallah, maka sing ra krungu, sing akhire dadi krungu terus niroake. Nek kurang banter nganggo sepi speaker akhirnya kabeh wong krungu sing maune ra iso zikir dadi iso zikir beda karo sing zikire meneng cap kecap tok. Sing pinter-pinter iso lah sing bodho sampai kiamat ra iso zikir wong ra tau krungu tuku tasbih maca apa Mbah mboh lho. Ngene carane pahami membangun bangsa dan negara itu sesuatu yang sangat serius. Nggih mulo santri kiai hidup bersama, mangan bareng, rukun bareng. Mulo begitu ada orang wis iki musyrik iki bid'ah, kumpul ra ono dalile, donga bareng ra ono tahlile. Ini sesungguhnya ra ono dalile. Ini sesungguhnya apa? Panjang atau cepat pasti akan mengarah kepada perpecahan yang lebih besar dan dino iki wis terjadi kaum muslimin di era kemajuan luar biasa di era perbankan orang ini mundur tidak mau ikut bank dengan mengatakan bank haram. Dunia baru dunia nuklir orang ini mundur kembali berkuda dan memanah. Dunia baru era farmasi orang ini mundur minum kencing tapi pokoknya mundur terus yang penting mundur terus. Ojo ngasih maju setara dengan bangsa yang lain dan hasilnya apa? Kerusuhan terjadi di mana-mana terhadap bangsa yang melakukan tindakan seperti ini. Tapi santri tidak akan mundur terlalu jauh karena masa lalu dijaga dalam prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan kita tetap menjadi santri Indonesia di mana santri adalah muridnya para ulama dan ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka santri adalah diwarisi ilmu dari kiai. Maka sing raduwe warisan biasanya langsung kembali pada Quran dan Sunnah karena radi warisi sapa akhire konsene santri dituduhno diwarisi sapa? Kula diwarisi guru-guru kula. Guru-guru kula, bapak-bapak kula diwarisi kok gurune namanya Kiai Faqih. Kiai Faqih muridnya Kiai Abdul Hadi. Diwarisi Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari diwarisi kalian Kiai As'ari. Kiai As'ari diwarisi Kiai Khairan. Kiai Khairan diwarisi Kiai Abdul Wahid Solotigo. Diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali. Diwarisi Kiai Sufyan Tuban. Diwarisi Kiai Jabbar Tuban. Diwarisi Kiai Abdul Rahman Lasem. Diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo, diwarisi ilmu Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi ilmu Sunan Kalijogo, diwarisi ilmu Sunan Bonang, diwarisi ilmu Sunan Ampel, diwarisi ilmu Mbak Ibrahim Asmorokondi, diwarisi ilmu Syekh Jumadil Kubro, diwarisi ilmu Syed Muhammad, diwarisi ilmu Syed Ahmad Jalaluddin, diwarisi ilmu Syed Abdul Malik, diwarisi ilmu Syed Alawi Amil Faqih, diwarisi ilmu Syed Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi ilmu Syed Ali Khalik Qasam, diwarisi ilmu Syed Alwi, diwarisi ilmu Syed Muhammad, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Ubaidillah, diwarisi Syed Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Syed Isa An-Naqib, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ali Uraidi, diwarisi Syed Ja'far Sodiq, diwarisi Syed Baqir, diwarisi Syed Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali, laiki sing diwarisi langsung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha iku jenenge santri mula ana ora ana santri kok langsung Quran Sunnah ora santri kuwi mesti wis tanggane santri sing kocul-kocul biasane sing kok ngoten niku. Nggih mboten. Oh, nggih mawon bangane mboten. Lha ini lho santri, makanya santri ki duwe. diwarisi. Oh, ternyata sabare Kanjeng Nabi, ilmu diwarisno Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diwarisno tenggene Sayyid Ali, Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain dipateni karo wong Yazid bin Muawiyah teng Karbala. Maka kemudian kita selalu mengingat peristiwa itu teng tanggal 10 Asyura, dieling-eling karo wong Jawa jenenge wulan Suro. Mati-mati putu-putune Nabi. Wulan Asyura dieling-eling kanthi wulan Suro, buntute tok sing dijikuk, wong Jawa senengane jikuk buntute tok. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin, Muhammad Mat, ngono biasa. Mula kula tadi ketamuan keng Karanganyar, ana wong kon di sampean. Keng Karanganyar Kyai. Jenengmu sapa? Mat Ali. Nah iki Mat Karim Kyai. Karanganyar endi sampean? Niku Kyai ning kampung pinggir kabupaten. Ya wis. Sampeyan iki jenenge Mat Ali iki Muhammad Ali. Dadi Mat iku teko Muhammad. Mat Karim berarti Muhammad Karim. Oh nggih Kyai nembe ngertos. Matur nuwun nek Muhammad niku keng Mat. Lah omahmu nggih endi nek pinggir kabupaten? Niku Kyai wingkinge Muhammad Drosah. Ya nek Madrosah ya Madrosah ngono ae ora usah tambahi Muhammad Drosah. Lha santri itu kaya wonten niku kula. Tetep ae dieling-eling 10 Asyura nek wulan Suro wong Solo ngetutno kebo Kyai slamet nek kebo ning sing diusapno awak niki tanda sanepane wong Jawa wulan Suro bulan duka aja kokean dan dandan. Wong Jogja muter beteng ping 7 ora kakean omong bisu ini bulan duka aja kokean lambe. Wong Jawa memperingati bulan duka pecah darah tumpah darahnya cucu Rasulullah ngangge bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Wong Jawa memperingati dengan nopo santunan anak ya yatim, sebab niku bulan mati nih putu-putune Nabi, sebab bulan duka wong Jawa ora mantu, ora nikah no anak, ora sunatan, ora mindah toko. Itu adalah cara memperingati terbunuhnya cucu Rasulullah. Tapi ini ana wong bento ngarani wong Jawa tahayul, sebab wong Jawa ngakoni nyiroro kidul mantu. Iki wong geblek iki ngene tak dudungno niki cek ro yang mengatakan nyiroro kidul mantu iku wong Pati jenengane Abdullah. Wong bakaran Pati uripe kere ora kuat kere melu londo nulis serat kalih sabda palon kalih noyo genggong nulis sabda palon niku diceritakno sing nyerang Majapahit niku Demak. Padahal sing nyerang Majapahit terakhir saking Demak niku nyerang musuhe Brawijaya 5 ingkang nami Girindra Wardana Raden Fatah anak Brawijaya 5, tapi Brawijaya 5 diserang kalian Girindra Wardana. Milo akhirnya Raden Fatah nyerang Girindra Wardana mungsuhe bapakne sing teng Kraton Majapahit. Girindra Wardana iku sapa? Putune Jaya Katuwang. Jaya Katuwang iku sapa? Sing mateni Kertanegara, sing akhirnya dipateni karo mantune Kertanegara jenenge Wijaya. Wijaya ngetekno Majapahit, Brawijaya 5 turunan Wijaya. Dendame Jaya Katuwang kalian Kertanegara kapan? Gara-gara Mbah Buyute Jaya Katuwang namine Kertajaya pateni Kenarok tahun 1222 teng Perang Ganter. Kenarok ngedekno singa sari lho niku lho. Sing kaping kalih terus gawe serat palsu Darma Gandul Gatholo. Jo Darma Gandul iku ya ndok loro sing sak derma kan Gandul. Gandul teng pundi teng Gatholo. Gatholo niku napa? Alok-alok wong Islam sunat gatule mlun meluncur wong ra ana kurite. Mula Darma Gandul sak Darma Gandul teng Gatul meluncur. Nah uripe ora sempurna ora petuk Dewi Perji Wati. Perji niku basa Arab, cara Jawa ne dalan bayi. Lah waktu goleki Dewi Perjiwati nglewati segara kidul teng Ulan Suro nyiroro kidul mantu niki lho asale serat Darma Gandul Gatul lho. Jolo mula wong nek terus melu-melu yo wong Jawa tahayul gara-gara hormat Nyi Roro Kidul mantu iku padha karo utek kelon londo. Ya tak duduhno kaya ngene iki cek ro. Santri kudu ngerti iki nek waktune kok dawa ngono tak jelasno. Pak Bupati wis rawuh aku ra penak. Iki jatahe Pak Bupati. Lha kula wonyono-wono. Lha soal niku Pak Bupati niku asline ya ustad ya kiai. Ning saiki lagi nyambi dadi bupati. Titen ana sesuk nek bar dadi bupati. Dadi kiai meneh. Mulane nggo sarung iku sae nggo celana. Sesuk nek wis rampung nggo sarung. Ngono biasa mawono. Pak Yuliatmono iku ngoten niku. Asline. Engko nek wis dadi bupati ya rada gondrong meneh. Engge wis ngandel kula, pacakane kok rada apal meneh. Lah niku itu santri, makanya santri tidak pernah berani dengan masa lalu. Mulane santri diitung, oh iku zaman biyen ngene, oh iki zaman biyen ngene, oh iki zaman biyen ngene. Jenggot wis dibakas zaman sahabat. Kathok cingkrang wis di zaman sahabat. Lah apa dibakas meneh dina iki? Iki lho ora bakas meneh. Tumpeng barang ini wis dibakas zaman Sunan Bonang wis ora perlu dibakas maneh. Gamelan wis dibakas zaman Wali Songo, ora perlu dibakas maneh. Wong gamelan Islam wis muni nang ning nang nong dang dangkung, urip iku nang kene ya nang kono, ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik, nang ning nang nong. Nek kepengin pak pungkasan apik dang dangkung, ayo dang dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali onang Gusti Allah. Cuman ning karangan nyar nek ra ngerti dang dang dang dang ngono. Ya, ngeten iki. Sampinten iki. Oh, jundung anu. Santri ini ngoten niku masyaallah. Mulane nek wis jenengane atas nama bangsa dan negara NKRI harga mati ya santri. Lho kok iso? NKRI harga mati. Membangun NKRI itu ribuan nyawa, jutaan nyawa jadi dibangun oleh para syuhada orang-orang yang mati maka mempertahankan NKRI harga mati. Tapi nek ora ngerti membangun negeri dia akan mengatakan yang harga mati Islam. Santri aja pok takokno meneh Islam gak usah diomongno harga mati. Ora usah ngomong ki biyen jenenge santri Islam harga mati. Tapi NKRI yang bikin kesepakatan bersama, maka santri harus menunjukkan demi kesepakatan bersama santri akan berkata NKRI harga mati. Nek Islam ora perlu mbok omongno, dul. Ini wong isek ngomong Islam harga mati rapate Islam. Wong diomong-omong no, wong Islam wis kene muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wis ame mati. Ngono, kalimat tauhid ya mari kita halamparkan di seluruh nusantara. Miftahul jannah la ilaha illallah. Wis rasa dadak diomongno apa meneh kok digawe gendera. Wis ora usah. Kecuali Hizbut Tahrir genderane warnane ngono ireng la ilaha illallah model dawa ngoten niku model Hizbut Tahrir nek ana bunderane model ISIS nek ditulis ijo ana pedange model Saudi Arabia la aja wong sak Indonesia apa kon peksa ngakoni genderane Hizbut Tahrir aku ya mah gendera la ilaha illallah aku ya duwe tak nggo nutupi nek ana wong mati tak tutupi gendera la ilaha illallah. Lah la ilaha illallah di kapan diwaca? Ya setiap hari kita tahlilan pakai la ilaha illallah. Jangan kau paksa orang Indonesia mengakui gendera Hizbut Tahrir. Moh aku duwe merah bu, merah putih. Jangan kau ancam kami, kamu kalau anti bendera ini kamu anti la ilaha illallah. Ora aku tahlilan bendino la ilaha illallah. Seperti aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi nek aku lunga ning sawah tetep nganggo arit, lunga nukang tetep nganggo pa. Palu biasa mah wonten. Nyune tepungan sing banter gak sungkan-sungkan. Iki hari santri kok. Lha iku makane santri biasa mawon. Lah kebiasaan-kebiasaan santri inilah yang akhirnya kadang nek wong ora ngerti ribut karena kita orang Indonesia. Salat ngene ya salate santri. Ya ora medhidi plus ya biasa wong duwe sarung. Ha wis ana cantolane aurate wong lanang bae nasura waruk. Bah antarane wudel karo dengkul. Lah begitu antarane wudel dengkul wis ana cantolane karena dilinting takbire Allahu Akbar wis rasa digagas mesti nyan cantol. Ana sing rada cantolan Allahu Akbar kaya ngene supaya ora mloro. Dadi sampean kudu paham nek ana wong ngene oh berarti ra duwe cantolan kuwatir mloro. Ora ngono tok iku angel. Santri iki koncone akeh dadi angger sembayang mesti bolone ya. Akeh ora perlu goleki koncone wong wis bolone akeh kok. Nah sing bolone rungake biasane goleki kancane digrayangi ana ra kancaku ngono iku karepe asline meng ngono tok. Asline ngono wis meng ngono tok. Iki nek guyone santri aja terlalu serius santri iki nek guyon ya wis ngono iku. Kenapa? Karena dalil grayangi ya ana, dalil ora grayang-grayang ya ana. Lah santri milih sing ora grayang-grayang sebab sikile santri nek digrayangi mesti jingkat ngono tok. Wong sikile cap salep 8 ngono tok santri. Dudu kok santri iki terus ora ngerti dalil ngene, ana dalil ngene iki ya ana. Tapi nek santri ora milih sing ngene, wong santri niku matane ora ngiso salat, wong santri desa Allahu Akbar. Ngono lah mulo kiai niku milih sing Allahu Akbar ngene tok cek ora lho santri kiai ku nyetop apa, cek ora ngono, asline meng ngono tok. Sembayang tepat waktu ya ana dalile. Mundur ya ana dalil, dalil kiai milih sing sing mundur sebab santri neng kampung isi neng sawah isi angon wa wedus mulo kudune adzan dhuwur setengah rolas mundur setengah lo loro nek sing arep kawitan ya monggo tapi nek santri aja mundur enteni sing neng sawah nek rung teko pujian robana ya robana urung teko enteni tombo ati wong wis pegel nambani atine dhewe nggih. Nek isih urung teko, amuken, ngamuk ra apa-apa. Diurugi anjangan, jangan oleh, oleh wong santri kok. Enak santri niku. Terus takbir ya wis Allahu Akbar, ora usah sing ora usah aku dadak muridmu teko rene. Wong santri niku Allahu Akbar, wong sinyale ado. Nek ning Mekah sinyale parek, mula khusyuk mriki pemancar lokal, sinyale kadang ilang. Kenek bakso liwat ilang, Allahu Akbar, ding ding, bakso ya ilang. Nggih wis to, santri ngono. Allahu Akbar, ana gretek-gretek, ya Allah, alhamdulillah udan kawitan karang anyar, luar biasa. Lha niku, lho, aja serius-serius. Bismillahirrahmanirrahim. Sami isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa. Suwe. Suwe. Kalau kiai ni tak kena Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar biasa lo lengke lo sing kepengin dawa ya dawa ora usah ribut ngono lo. Nek santri duwe gaya dhewe terus bar salat di zikir la ilaha illallah la ilaha illallah gayane santri soalnya santri niku cah desa nek murite nabi menenge atine nang Gusti Allah lah nek santri dijak meneng tu turu ya wis mulo gedhek ya gedhek kerasa dadak dibanding-bandingke karo murite nabi rusa murite nabi online rono menenge nek santri ya turu. La ilaha illallah muni. Apa nak? Apa? Loh ini ora santri ra ono ngaji kok diinterupsi anake. Ya monggo-monggo nggih. Ya. Loh, makmu wis narung wis mulih? Ada ya. Ya ya. Asalamualaikum. Loh ini iki. Ra ono ngaji kok diinterupsi anake nek ra kiai ra ono. Ngene ta. Ya wis niku lah lho. Ini kiai niku pulo niku wis seminggu luweh mboten mulih. Wau dalu niku kula wingi niku kula tesih teng Mojokerto, Gresik. Terus esok buka parade santri Solo jam 10 siang niku teng Nganjuk dalu wangsul mriki lah. Saking kangene karo bapakne nyusul kula teng Karanganyar. Nggih. Nyusul kula teng Karanganyar soalnya kula mboten wangsul bantun saking mriki esok kula teng Unibro Malang. Saking Unibro Malang terus kula niku dalune niku teng Unesa Surabaya, dalune teng Walikota Surabaya kali Bu Risma. Saking ngriku terus bablas Bengkulu. Saking Bengkulu enjing dalune teng Polda Bandung, Polda Jawa Barat sampai rong dino. Tanggal 1, tanggal 2 kula teng Lirboyo, tanggal 3 teng Lasem. Lho niku anak kula niku saking kangen karo bapakne. Dadi rumangsane sampeyan dadi anak kiai kuwi enak. Ora enak kangen karo bapaknya sampe nyusul mriki iki lho. Ngene iki lho ngene iki salaman wae ra kober iki lho sampe lunga. Lho coba. Kenapa? Ya iki wis kudu dilakoni karena apa? Hari ini bangsa dan negara sedang banyak diganggu. Kita enggak ingin anak cucu kita tidak merasakan keindahan menjadi orang Indonesia. Lho. Ya santri wis ngene iki nek poso ya wis biasa posone santri. Niku ra khusyuk nek metu kok omah weruh jambu weruh pelem nek wong arep poso khusyuk wong metu omah weruh padang pasir sing pengen mangan padang pasir ya sapa ora enak. Lah mulo ning kene timbangane ora khusyuk dikongkon turu mulo wonten dalil naumusa imin ibadah Datun turune wong poso iku ibadah. Akhire santrine turu, kabeh kiyaine sepi lunga ning pasar tuku mercon. Mila terus nek poso ana dar-dor mercon. Merconan, ra usah ribut Pak Bupati, Pak Polisi, Pak TNI, biasa aja Pak Dandim. Karena bagi kita santri, mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Biasa mawon. Nggih. Engko terus nek bengi dok tik. Sahur ora sahur sakarepmu. Iku santri. Terus barposo halal bi halal haji ne santri ora langsung ning Mekah ning tengah alun-alun Karang nyala baik Allah mahajan niate niat haji ihrome tenanan kabae triplek ha iku khas Karang Anyar terus diterno karo wong sak kampung teng asrama haji Dono Hutan Solo sing diterno mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun binatang curug luwih biasa. Ora tahu petuk nabi wong murite ulama santri niku murite ulama ora tahu petuk nabi mulo selawatan nek murite nabi langsung assalamualaikum kaya Rasulullah nek murid kene ya Kanjeng Nabi Muhammad akhirane ing Mekah dinane Senin 12 mulut lho santri asli niku iso nyambung kok sing santri gampang Marhaban ya nurul aini marhaban jantal husain ya Allah marhaban santri sing nom-nom sing kaya ngeten iki sik kuat-kuat wassalamun muslimin kulakini yang terjadat sallallahu ala mad marhaban sallallahu alaih marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaih marhaban sing enom sing tuwek-tuwek halo ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika iki santri sing tuwek-tuwek lah. Ana sing ibu-ibu wong pancene senengane masak karo ngrungokno radio dangdut ya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dareng dareng ya Rabbi Asha lho iso kabeh Pak Wati atfatayaji santri tenan iki ya wailah diwal karami ya wailal jum duhai senangnya dadadang lho niki hiburane ibu-ibu momong anak ya diwompoli gendong ra enak mula nyanyi ini pengantin baru cek orang ngamuk sebab kudu eling iki ya produk pengantin baru lho ibu seneng India ya Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah langsung nyantol antaranji anfatayaji rotal ya wailalju naknu jiranum arami haramil ikhza na'riful batha huna safa wal bayt Tumhi ho mata haroi tumhi ho. Lho iku India lho. Sing seneng Jawa ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo seneng ya. Wes wes wes. Iki carane santri indah. Mula sampean kala-kala gawe lagu dangdut ngono ya. Sing tu duroran dangdutan kan ora apa-apa. Golek lagu dangdut sing cocok. Sing ora oleh diowah-owah niku nameng adzan wayang karo Indonesia Raya. Elek soale. Wayang kok diowah-owah rusak. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, Mbak Beguk. Salin basa Jawa. El basa Indonesia. Elek. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, langit bumi berkuncang-kuncang, langit berkedip-kedip. Ratadi. Indonesia Raya niku ya ora oleh Pak Dandim disalini, rusak. Indonesia tanah airku, basa Jawa rusak. Indonesia lemah banyuku bubar. Apa meneh kok basa Banyumas, Indonesia lemah banyune inyong tambah bubar. Ora oleh. Adzan ya ora entek disalini, adzan iki sing ngono niku mawon aja disalini. Iya la sholat. Niku adzan. Salini dangdut rusak. Iya la sholat. Bubar. Ora oleh. Lha mulane nek selawatan oleh, pancene selawat niku teke Kanjeng Nabi, Nabi umate macem macem ya Jawa, ya Sunda, sing Sunda ya Rasulullah salam, assalamun alaik, iki Sunda. Nggih nek sing wong Kalimantan Selatan ya Rasulullah salamun alaik, munalik ya Rafi asani wa tarojiat wa tayaje ratal alami ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karami kota baru gunungnya bamega bamega lho wong sudah mulo macem-macem carane Habib Syekh ya beda ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Ya Nana Nabi Muhammad lalikal fadlu min Allah. Ya Nana lho. Kula niku sing ra iso nyuntuh Habib Syekh niku kit mbiyen meng kok-koko kene ku. Kula niku nek riyek liyane ngono totoan wani lho. Apik kula wis to. Tapi pas kok-koko kene ku kula ra iso. Padahal saya ngapain ini, aku kok-kok ini aku kuling sampai tak odot-odot ini ngira tadi ya rame tuh akhirnya konco-konco ya jauh saya nak raiso nyuntuh Habib saya rapopo pokoknya teko wong ngawak Dewi seneng raiso aku lalu kadang komburi kata dia ya no ini mula kadang cabut-cah saya rapatek ngerti kok gendiro ya no no eh wong karang anyarik sengini ayo kono ada gendiro seleng yang munggah. Gendera Iwan Fales yo munggah, gendera bal-balan yo munggah, gendera pilkada lho munggah. Oh, ini nih. Iku lah wong Jawa indah ya Allah, indahnya wong Indonesia iki nek kangen karo Nabi. Lah ono sing protes, apa? Selawatan kok joget, gulu berlebihan. Ini masalah cinta. Selawatan menghasilkan mahabbah, menghasilkan cinta. Ilmu cinta aja didelok teko ilmu fikih bubar. Cinta iki ket biyen nek seneng wis joget wong petuk pacare atuh yes ngono biasa. Cinta dari dulu memuji-muji, Dek, wajahmu seperti purnama, anta Samson anta Badrun. Cinta kok ngono musyrik kalimat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kalimat cinta aja didelok teko ilmu fikih kathah musyrike nek didelok teko kono. Nggih ta, Dek? Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Iku musyrik iku lapor apa to sedina kok mati sehingga rai mati Gusti Allah. Kalimat cinta itu berlebihan dari dulu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas bubar iku. Ndasmu sak menuh gedene kok bali ke rahim ibu yo ora oleh. Ini kalimat cinta. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Musyrik iku, tanpa dirimu merasa hilang dan sepi, memang kowe ra di Gusti Allah. Ya ribut, Roma Irama pacare mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumusin dunia? Kaya Gusti Allah wae. Kalimat cinta itu memang aneh, pacare hilang tak kok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masuk pacar hilang takut Gusti Allah. Lho ini kira malam cinta. Mula santri itu indah nih solawatan. Enggak, saya Jalaluddin Rumi jatuh cinta karo Gusti Allah. Kalimatnya ngamuk wong sak kampung. Hei kumpul, aku mencintai Allah, Allah mencintaiku. Maka hari ini ku umumkan Allah rugi, aku sing bati. Karepmu piye kowe rugi? Iya, saya beruntung dapat Allah. Nanti ini aku beruntung dapat Allah zat yang sebesar itu. Lah Gusti Allah untuk aku ngene rugi no. Itu kalimat cinta. Makanya yang mampu menggambarkan kalimat cinta sing paling apik niku Ibnu Katsir teng kitab Qishatul Anbiya, cerita no manuk emprit jatuh cinta. Manuk emprit ini jatuh cinta, merayu pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasane manuk. Dik emprit, apa Mas emprit? I love you. Pret. Mpret wedok muni pret Nabi Sulaiman guyung kapan kapokmu dipretno karo I love you. Tapi mpret niki langsung ngadeg ning samping singgasana Nabi Sulaiman karo muni, "Dempret, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku mencintaimu, aku merindukanmu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman itu, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Manuk emprit sing semini mau menghancurkan kerajaan karena apa? Cintanya terganggu. Akhirnya Nabi Sulaiman kerungu karo guyu malapret lambemu. Lampret iku jawab pian, "Ya Sulaiman, jangan begitu. Aku memang mengerti diriku enggak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kan kamu gak ngerti, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Lah cinta itu memang begitu, jadi sampai nek solawatan kok terus joget, enggak apa-apa terus kan, gak apa-apa oleh. Sesok nek petuk Kanjeng Nabi jelas beda. Para sahabat nek petuk Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah, eh sahabatku." Dadah ini teko pojokan, "Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, eh kondiku." Keng karang anyar sing Nabi. Nah iku lagu apa? Perahu layar. Ngono iku desa ngono. Lha kenapa? Kita ini umat yang dirindukan Rasulullah. Satu hari Rasulullah dengan para sahabat, sahabat lali ora gawakno banyu. Akhirnya Kanjeng Nabi mengeluarkan mukjizatnya dari sela-sela jarinya keluar air. Sahabat adus, sahabat wudu, sahabat ngombe. Terus Kanjeng Nabi takok, "Wis, ngene wis ya. Saiki imane sapa sing paling apik? Iman panjenengan Kanjeng Nabi." "Ya ora iso. Aku petuk Gusti Allah wong aku nabi nek imanku apik ya wis pantes." Malaikat, "Ha malaikat tau petuk Gusti Allah ora usah rebut. Imane apik pantes." "Sahabat Kanjeng Nabi." "Lah sahabat perlu aku ya iman pantes. Imane sinten sing paling sae Kanjeng Nabi?" "Iman umatku akhir zaman sing rung tau petuk karo aku, tapi iman karo aku umat itu yang paling kurindukan besok di hari kiamat." Lah iku sapa? Ya awak dhewe sing pesek-pesek sing ya Nabi salam alaika sing ya hanana ya hanan mulu sampe nek selawat terus aja serius-serius mutenteng kene kala-kala rada ngadeg ya hanana ngono kok apa oh selawatan metiti sing liyane guyu sampe ngono aja ngono. Nabi Muhammad itu berbeda dengan Abu Jahal itu bukan di mana-mana. Jubahe apikan Abu Jahal, sing didahar Nabi ya padha Abu Jahal, padha wong padha-padha kurma, padha-padha roti sing bedake Kanjeng Nabi karo Abu Jahal niku napa? Wajahnya Rasulullah karo wajah Abu Jahal. Wajah Rasulullah itu basam, punya wajah yang tersenyum. Mula Kanjeng Nabi niku ana wonge dan petuk Nabi niku langsung waras. Soalnya wajahnya terus. Nah, Abu Jahal itu wajahnya kaya wong keblet ngising. Mula wong waras baru Abu Jahal dadi set stres. Nah, saniki wong ngaku penggemari Rasulullah. Umat kok, wah iki ra patek cocok kula. Mula umat Nabi wis guyu. Ngono. Pak Bupati ngono, Pak Wakil Bupati lho iki lho umat Nabi wis ngene iki. Ojo kok. Mah iki ra patek cocok aku ngono ra patek cocok. Mah ra cocok blas aku ngono. Nggih, Pak. Nggih, Mboten. Lho eneng wong ngene kene iki mu. Ya Allah, akeh tenan ning mburi mu. Tak kira kene tok. Wis ngapunten, ngapunten, ngapunten. Muga-muga diakoni dadi umat ing Kanjeng Nabi. Eh, saelek-elek awake dhewe tetep santrine para kiai. Ya. Ya iso lawatane ya. Iya, Nabi biasa sesuk-sesuk ngono. Sampeyan ya kala-kala gawe lagu rodok dangdut sithik ngono ya. Iya, Gus Dur nggih lagu dangdut lho selawatan. Astaghfirullah rabbal baraya. Lu apal kabeh wong dangdut. Innal khataya rabbi zidni ilman nafi'a. Wa ni amalan shaliha. Tuhan pengasih lagi penyayang. Tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lagu ini Dalaila. Nggih sing ngarang Ahmadi kali Abdul Qadir grupe jenenge Awara. Dalaila niku sinten korek terbaik Jawa Timur asal Gresik. Lha mula lagune apik wong sing ngarang kiai. Nane lagu sakniki ya mumet nondas di mana? Di mana? Lagu kok takok tok lho nggih ta. Ayu ting ting bojone ilang ora krasa ana takok mawon. Ngono lagu ya bokong tok. Lagune Inul. Kiai sak Indonesia kuyang setan, kuyang iblis. Sing ra apa-apa mek Gus Dur tok, enggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Lah Gus Dur dipisui kiai sak Indonesia, kula diceluk kali Kiai Fuad Hasyim. Gus Dur gawa ning Cirebon. Kula beto teng Cirebon. Begitu teng Cirebon Gus Dur diadili kiai-kiai. Gus, Anda mengatakan kuyang Inul enggak apa-apa kiai. Tapi kuyang Inul iku penuh syahwat, Gus. Nek wis kuyang ini katoke ngeplek mek kiwa tengen ngene. Kok ra apa-apa gimana penjenengan itu lho? Apa sampean lali ini aku wis ra weruh. Kula niku penginane dibuli wong gara-gara kalimat sing wong ora paham tapi reaksioner. Kula lak kandha. Ini Bapak Nadiem Makarim sebagai Mendikbud kudu didemo ini. Karena bikin keputusan pertama yang sangat tidak baik karena seluruh siswa dilarang berjilbab. Kula diamuk. Ini bikin fitnah. Lho iya, Pak Nadiem Makarim melarang siswa pakai jilbab. Sing kudu jilbaban niku siswi, kudu siswa. Mikir sih, ngono lho melanjut terus ngawur mawon. Nggih kula diwamu, lho piye to Gus? Iya, tenan to keputusan pertama pasti melarang siswa pakai jilbab, yakin. Ya siswa iku lanang nek siswi we. Edo, biasa. Kok ya winginane kula ki Hong Kong. Di Hong Kong itu seluruh makanan sebagai sebagian besar haram karena makanan itu babi dan anjing dan kaum muslimin makan setiap hari. Wakulah diwamu apa nggih? Iya, babi celeng haram tapi kaum muslimin mangan bendino. Nggih ta? Nono mulano, cok kesusu, reaksioner. Dia tu bendino yo mangan nek ora apa. Pasone yo ora mangan babi, ora mangan celeng. Lah nek kaum muslimin memakan juga lah. Iku ngono. Mulo jo reaksioner wong saiki iku. Zaman sahabat ana wong reaksioner ya salah. Hadirin, saya adalah orang yang mampu berlari dari rahmat Allah dan saya menghindar dan berhasil dari lari dari rahmat Allah. Tempilingi wong akeh. Sisuke pidato meneh. Hei, aku gedeng karo barang batil, karo barang hak. Aku adalah orang yang benci dengan barang hak. Tempilingi wong maneh. Sisuke, hei, aku duwe ning Gusti Allah ora duwe. Tempilingi meneh, tapi Sayyidina Ali orang alim tanya dulu. Piye to maksudmu? Kok kowe iso mlayu teko rahmate Allah, iso sembunyi tur kowe selamat? Iya, mau iki ana udan aku mlayu. Aku mlayu terus ndelik. Oh ya, udan iki kan rahmat. Nah, nek mlayu terus ndelik ora kena udan kan selamat, ora kena rahmate Gusti Allah. Sesuk pidato meneh, gitu. Aku gething barang hak. Maksudmu apa gething barang mati iku hak? Nah, aku gething ora kepengin mati. Nah, terus kowe kok pidato jare Gusti Allah ora duwe ning kowe duwe? Ya jelas lah aku ndek bojo anak Gusti Allah ora duwe. Lah mula jadi orang jangan reaksioner. Tenang, sabar, sabar ya. Ini negara sedang banyak hoak, makanya kata wong huwe. Mari kita jaga bangsa demi keutuhan, bahwa kita punya bangsa berbeda tapi sanggup bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Amma ba'du. Lah mukadimah ngaji rampung. Lha iki gek pembukaan. Kula urung mulai tapi mangke diterasakan kali Pak Bupati, nggih. Kula tak teng Klaten Khole Mbah Salman, nggih, teng Popongan. Tur nuwun dinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.